Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali di pagi yang indah ini kita membahas Alkitab lagi bersama dengan saya Dr. Suwento Liao dan istri Lilin. Kita hari ini bersama-sama akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita tiba di 1 Korintus pasal yang ke-13. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa, kami persembahkan seluruh keberadaan kami yang Engkau selamatkan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya memakai, biarlah akal budi yang juga Engkau berikan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dapat dipakai untuk memikirkan kebenaran-Mu, membahasnya, merenungkannya. Tuhan, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, rupanya pasal 13 ini sangat pendek, jadi hanya 13 ayat saja. Jadi silakan Lilin membacanya, silakan. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang jika melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 13 tentu adalah sambungan dari pasal 12. Di pasal yang ke-12, di mana Rasul Paulus sudah berbicara tentang jemaat yang adalah satu tubuh, jemaat yang kesatuannya tidak bisa dipertanyakan lagi, jemaat yang di mana seperti tubuh yang tersusun rapi. Dan di dalam satu jemaat, sebagaimana satu tubuh, ada anggota-anggota tubuh. Dan kemudian Rasul Paulus juga telah membahas bahwa di dalam satu tubuh itu, dengan anggota-anggotanya, masing-masing anggota diberi karunia dengan kekhususannya. Demikian juga lah keanggotaan jemaat, di mana bervariasinya, beraneka ragamnya, fungsi dan kepandaian dari jemaat itu menjadi hiasan yang indah bagi jemaat itu sendiri. Seperti ada orang dengan kepintaran yang khusus, ya itu akan sangat baik, sangat menolong bagi jemaat. Dan Rasul Paulus juga telah menjelaskan di pasal 12 tentang berbagai karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Semuanya tentu dengan tujuan agar jemaat itu berfungsi dengan baik. Jemaat itu berfungsi dengan baik. Karunia melakukan mujizat, ya, karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, dan karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, dan semuanya itu diberikan oleh Roh Kudus untuk, ya, untuk melengkapi jemaat agar jemaat bisa berfungsi dengan maksimal. Di dalam pasal 12 ayat yang terakhir, ayat 31, di situ ada dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, kata Rasul Paulus, usahakanlah dirimu untuk mendapatkan karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kemudian dia berkata bahwa yang kategori pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, ini untuk mereka yang mau mengejar-ngejar bahasa lidah, ya. Karena bahasa lidah itu adalah bahasa, sekali lagi, itu bukan mantra, ya. Kalau bahasa itu ada subjek predikat. Jadi kalau cuman menyebut satu kata ulang-ulang atau satu bunyi ulang-ulang begitu, itu bukan bahasa, jelas bukan bahasa, ya. Itu mantra, ya. Tetapi kalau bahasa, ya itu jelas bahasa, ya, bahasa yang ada, bahasa yang diucapkan oleh lidah, ya, bahasa lidah. Jadi pada waktu bahasa lidah pertama kali di ekspresikan pada hari Pentakosta, itu bahasa yang ada di muka bumi ini dimengerti oleh sejumlah orang yang di mana bahasa itu dipakai di daerahnya. Nah, itu bahasa, ya. Dan yang ada sekarang ini yang seringkali Anda saksikan di mana mereka lakukan itu bukan bahasa, itu mantra, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus hati-hati. Di sini kata Rasul Paulus, mungkin untuk orang yang mengejar-ngejar bahasa lidah, ya, pada waktu itu, kalau sekarang sudah tidak ada, pada waktu itu kata Rasul Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, berapa ribu macam bahasa manusia dan bahasa malaikat, bahkan tambah lagi, ya, toh, yang di luar bumi ini, semua manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, agape di sini yang dipakai, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi berkata-kata namun tanpa ada kasih di dalam hati kita, kita seperti itu bunyi gong gitu. Jadi berkata-katanya kita itu atau suara yang kita keluarkan itu seperti gong yang berbunyi, katanya, dan seperti canang yang gemerincing, yaitu apa, kring kring kring kring gitu, ya, atau, seperti itu, katanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, disinilah betapa kasih itu bermanfaat bagi jemaat, ya. Jadi begini, pendengar yang kasih dalam Yesus Kristus, begini, ya, Paulus sedang berbicara, Rasul Paulus sedang berbicara tentang manfaat karunia bagi jemaat, gitu, bagi jemaat ataunya bagi orang lain, ya. Jadi kalau seseorang berbahasa lidah, apalah manfaatnya bagi jemaat? Tidak ada manfaat apa-apa bagi jemaat. Tetapi jika seorang mempunyai kasih, oh, itu manfaatnya bagi jemaat luar biasa. Manfaatnya bagi orang lain juga terasa sekali, gitu. Nah, jadi kasih dibandingkan dengan bahasa lidah, Oh, tak terbandingkan, kasih jauh-jauh lebih bermanfaat. Kasih jauh-jauh lebih penting akhirnya. Ya, kasih jauh lebih dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau ada seseorang di dalam jemaat, dia punya kasih, tidak bisa berbahasa lidah, oh dia lebih bermanfaat daripada mereka yang berbahasa lidah tapi tidak punya kasih gitu. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Jadi katanya tadi, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama, yang lebih benar, yang lebih bagus. Yaitu apa? Yaitu bahwa ya, bahwa kasih jauh lebih utama daripada bahasa apapun juga. Biar bahasa malaikat pun juga, ya kasih jauh lebih utama. Kasih jauh lebih dinikmati oleh orang lain. Kasih jauh lebih membangun jemaat. Karena dengan kasihlah ya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Nah, terus yang ayat yang kedua dia katakan ya, ini mengenai masalah bernubuat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat ya, dan aku mengetahui segala rahasia, nah ini mendapat wahyu maksudnya, dan memiliki seluruh pengetahuan, nah ini yang bersangkut paut dengan wahyu ya, dan sekalipun aku memiliki iman ya, yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai agape ya, aku sama sekali tidak berguna. Jadi sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, nah ini dapat karunia bernubuat ya. Bernubuat sepertinya jauh lebih berguna daripada bahasa lidah ya. Nubuat jauh lebih berguna dari bahasa lidah. Karena apa? Bahasa lidah untuk ini pop up dia sendiri gitu ya, untuk membuat dirinya sendiri terasa ada sesuatu yang aneh gitu, dan diharapkan ini akan membuat dia bersyukur kepada Tuhan dan ini menikmati ya ada sesuatu yang ajaib yang terjadi pada dirinya pada waktu itu. Nah, tetapi kalau bernubuat itu adalah menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Jadi kalau dibanding-bandingkan bernubuat dengan berbahasa lidah, bernubuat masih jauh lebih berguna bagi jemaat, lebih ada manfaatnya bagi jemaatnya. Namun jikalau bernubuat dibandingkan dengan kasih, oh masih kasih jauh lebih bermanfaat, kasih masih jauh lebih berguna bagi jemaat. Karena kalau seorang bernubuat sekalipun, namun jikalau dia tidak mempunyai kasih, maka ya dia tidak terlalu berguna bagi jemaat. Bahkan kalau dia tidak ada kasih sama sekali, nubuatnya itu tidak ada arti ya. Nubuatnya itu kosong ya. Nubuatnya itu malah akan menjadi satu ajang kesombongan ya. Tetap jikalau dia tidak mempunyai kasih. Di sini ya, jikalau dia mengetahui rahasia ya, memiliki semua pengetahuan, kalau mengetahui rahasia ilahi dan memiliki segala pengetahuan, diberi karunia pengetahuan ya, namun ya jikalau tidak mempunyai kasih, maka semua itu akhirnya jadi sesuatu yang bisa berbalik, bisa menimbulkan kesombongan yang amat sangat ya, karena mempunyai banyak pengetahuan jadi malah itu menjadi negatif. Oleh sebab itu ya, betapa bergunanya kasih itu, betapa pentingnya ya, betapa bermanfaatnya dia bagi jemaat. Dan katanya sekalipun aku ya memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman ya, mendapat karunia iman. Nah, ini perhatikan, iman di sini bukan iman yang percaya. Maksudnya setelah seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, beriman ya, ada orang yang diberi karunia iman untuk mengalami sesuatu hal ya, untuk mengalami penderitaan dia tetap percaya ya, untuk melakukan sesuatu ya, satu pelayanan yang dibutuhkan iman yang sangat teguh. Tuhan tambahkan iman ya, Tuhan beri karunia iman. Jadi iman bukan untuk keselamatan, ini iman ditambahkan untuk pelayanan gitu. Nah, sekalipun aku katanya ya memiliki iman yang sempurna sampai memindahkan gunung katanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak memiliki agape ya, aku sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak berguna ya. Jadi hanya untuk sebuah kesombongan ya, orang lain tidak menikmati karunia yang diberikan Tuhan itu. Orang lain malah melihat bahwa, oh, telah terjadi hal yang negatif ya. Pemanfaatan karunia Roh Kudus itu bukan untuk sesuatu yang positif. Kalau tidak ada kasih yang menyertai atau tidak ada kasih yang mendasarinya, maka karunia Roh Kudus itu bisa menjadi sesuatu yang menyombongkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya betapa pentingnya kasih itu ya, betapa pentingnya kasih itu. Nah, dia tambah lagi sekarang ini ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya, wow, ya ini luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, katanya, membagikan segala sesuatu. Ada orang yang membagikan segala sesuatu, tetapi dasarnya bukan karena kasih. Membagikan segala sesuatu karena memang udah kelebihan banyak, gitu. Ya, itu bukan karena mengasihi, ya. Karena kelebihan, gitu, gitu. Dan kalau yang kasih, ya, membagikan karena kasih dengan membagikan karena kelebihan, itu berbeda, ya, sangat berbeda. Dan ini karena membagikan sesuatu, ada orang membagikan sesuatu untuk supaya dipuji. Ah, itu lebih lagi gitu ya. Jadi sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya belum tentu itu ada kasih gitu. Tetapi jika lo tidak punya kasih atas dasar membagikan segala sesuatu itu, ya membagikan supaya dipuji orang, supaya diterima kasih ya, dan lain sebagainya. Nah, itu katanya tidak ada faedah apa-apa, tidak ada faedah bagi apa-apa. Oke, jadi kemudian katanya di sini bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar ya. Menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Untuk apa ya? Bisa jadi orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar oleh karena ya sesuatu yang mungkin spektakuler gitu ya, sesuatu yang wah hebat sekali gitu ya, sampai menyerahkan dirinya dibakar. Namun ya, kalau itu tidak didasarkan oleh karena mengasihi Tuhan ya, mengasihi ya oleh karena kasih, maka itu tidak ada faedahnya apa-apa katanya. Tidak ada faedah apa-apa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Rasul Paulus ya dalam sampai di ayat yang ketiga ini ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus betapa ini pentingnya kasih dibandingkan dengan berbagai karunia yang lain gitu. Jadi seharusnya jemaat ya mengejar kasih, seharusnya jemaat belajar mengasihi, seharusnya jemaat ya makin bertumbuh di dalam kasih. Seharusnya demikian ya. Karena mengasihi itu adalah yang terutama di dalam jemaat ya. Orang yang kasih memiliki kasih di dalam jemaat itu mengasihi jemaat ya. Nomor satu, kita harus mengasihi jemaat. Mengasihi jemaat itu sama dengan mengasihi Tuhan ya. Karena jemaat itu. Jadi orang yang mengasihi jemaat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, banyak orang ya toh, mereka bikin bumper sticker ya yang ditempelkan di dashboard mobil ya, ditempelkan di itu bumpernya mobil ya dan lain sebagainya. Wah, I love Jesus ya, macam-macam ya. Terus ada I, terus ada hati, kemudian terus Jesus gitu. Apakah begitu kita mengasihi Tuhan? Apakah begitu? Itu kasih anak kecil ya. Mengasihi Tuhan, kita tahu mengasihi Tuhan itu Tuhan sekarang ini direpresentasikan dengan kebenarannya, yaitu Alkitab dan jemaat lokal. Karena jemaat lokal dikatakan ini tubuhku gitu. Ini tubuhku. Jadi jemaat lokal adalah tubuh Tuhan Yesus dan Alkitab adalah firman Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dua ini, yaitu mengasihi Alkitab yang adalah firman nya dan mengasihi jemaat yang adalah tubuhnya. Nah, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Nah, bagaimanakah kita caranya mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi firman-Nya? Seperti yang kita lakukan pagi hari ini, kita merenungkan firman-Nya, mempelajari firman-Nya dengan setia, ya. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kita sangat rindu untuk mempelajari firman Tuhan karena kita mengasihinya. Sekalipun agak ngantuk, kita bangun juga ya. Jam 5 pagi saya sudah bangun ya, sudah berdoa dan walaupun agak ngantuk ya, itu harus ya. Sekali bunyi alarm ya, itu sudah bangun ya. Sudah mempersiapkan semuanya supaya jam 6 bisa on air ini ya. Dan ini kita tunjukkan kita mengasihi Tuhan, dan pendengar juga menunjukkan betapa mencintai kebenaran, betapa mengasihi Tuhan, betapa rindu akan firman-Nya, betapa ingin mengetahui lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, itu cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi jemaat ya. Mengasihi jemaat. Jemaat ini terdiri dari orang-orang ini ya. Ini bukan bangku-bangkunya gitu. Jadi orang-orangnya. Nah, bagaimanakah saya mengasihi Tuhan dengan mengekspresikan mengasihi jemaat ya. Oke, karena jemaat itu terdiri dari kumpulan orang-orang, maka bisa jadi ada gesekan-gesekan. Tetapi jikalau terjadi gesekan kecilkah besarkah ya, kemudian kita mungkin ada hal-hal yang bisa bikin kita marah, dan kita tahan demi apa? Demi karena mengasihi Tuhan. Karena kita tidak mau melihat jemaat ini kacau. Kita tidak mau melihat jemaat ini misalnya mundur ya. Kita tidak mau melihat ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam jemaat. Jadi kita tahan ya. Kita tahan, kita tidak mau marah demi karena mengasihi jemaat ini. Oh, mungkin bahkan ada hal yang membuat kita sangat tertekan. Ada hal yang membuat kita bahkan ya, kita ini sepertinya sangat dirugikan ya, bahkan sangat dirugikan. Tetapi sekali lagi, karena jemaat, karena kita mengasihi jemaat, maka kita tidak marah, maka kita tahan itu. Nah, itu namanya mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi jemaat itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang mendatangkan kecemaran bagi jemaat itu mendatangkan kecemaran bagi Tuhan. Jadi ya, jadi nah, orang yang mengasihi Tuhan itu mengasihi jemaat. Maka dia terlibat untuk membenarkan jemaat. Hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anggota-anggota jemaat, kita harus ikut ya, terlibat untuk membenarkan, menegurkah, menasehatikah dari cara yang pelan-pelankah, dengan penuh kasih. Nah, kita membenarkan supaya jemaat ini makin hari bisa makin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kasih sedemikian rupa ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jemaat yang adalah tubuh-Nya. Dan dengan kita mengasihi Tuhan nomor satu, barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi jemaat, otomatis kita akan mengasihi anggota. Otomatis. Mengapa? Karena jemaat itu terdiri dari anggota-anggota. Anggota-anggota yang adalah manusia ini, yang adalah orang ya. Orang yang sudah percaya, yang sama-sama dengan kita. Nah, kalau kita mengasihi jemaat, kita tidak mau orang sampai tersandung oleh kita. Tersandung lalu tidak mau pergi ke gereja lagi karena kita, atau orang imannya lemah dan dia tidak mau melayani lagi karena kita. Oh, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita mengasihi jemaat. Karena jika ada hal yang demikian terjadi di dalam jemaat, ya, maka Tuhan sedih karena itu tubuh-Nya. Dan kalau kita ada andil di dalam hal itu, ya bagaimanakah kita mengatakan kita mengasihi jemaat, mengasihi Tuhan gitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus setia mendatangkan hal-hal yang baik bagi jemaat, hal-hal yang positif. Nah, di ayat 4 ya, di ayat 4 sampai 6 sampai 7 ya. Oh, Rasul Paulus mendaftar ini katanya, kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Jadi kasih itu sabar ya. Ya, kasih itu menyebabkan kita sabar karena kita mengasihi dia. Nah, bagaimana kita bisa cepat-cepat marah ya, you know? Kasih itu menyebabkan kesabaran. Kasih itu menyebabkan kita tidak spontan untuk ngamuk gitu ya. Kita tahan, sabar dulu gitu ya. Sabar, kasih itu sabar. Dia menimbulkan kesabaran di dalam kita. Kasih itu murah hati ya. Kasih itu murah hati. Tadi di atas Rasul Paulus ada berkata tentang membagikan segala sesuatu kepada orang lain. Ya, kalau yang menyebabkan kita membagikan membagikan sesuatu itu karena kasih, itu bagus sekali ya. Kasih itu murah hati. Ya, murah hati, suka memberi ya, kasih itu memperhatikan orang lain. Ia tidak cemburu. Wow, ini di kalangan muda-mudi ini mungkin bagaimana tidak cemburu kalau pacar saya itu digait orang gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita omong jujur aja gini ya. Katakan ada seorang cewek ya, seorang wanita gitu ya, seorang wanita. Nah, terus kita mengasihinya gitu, kita mengasihinya, dan kemudian ada satu orang yang lebih baik dari kita mengasihinya, lebih baik dari kita ya, dan orang itu lebih baik dari kita dan mengasihinya. Ya, seharusnya kita kalau sebaik-baiknya, artinya yang terbaik kalau sesuai dengan yang itu adalah ya. Mungkin dia lebih baik menikah dengan orang itu daripada menikah dengan saya. Ya. Menikah dengan orang itu jauh lebih baik. Oh, adakah orang yang sanggup berpikir demikian? Oh, itu kasihnya sempurna. Ya. Kasihnya sempurna. Kasih ya, tidak cemburu ya. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak menyombongkan diri katanya. Tidak menyombongkan diri. Ya. Dan ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan ya, dan ya tidak mencari keuntungan sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan ya. Ya, kasih selalu disertai dengan moral yang tinggi. Orang yang punya kasih ya adalah orang yang sopan ya. Sopan ini kalau kita bicara tentang sopan ya, sopan santun ya, mestinya orang timur lebih sopan ya. Tetapi kadang-kadang ya salah sopannya itu atau bagaimana ya. Mestinya sopan itu ya disertai sopan yang disertai dengan kasih ya. Sehingga itu terasa jauh lebih nikmat sopan ya. Sopan yang sungguh-sungguh bukan hanya di mulut tetapi yang sungguh dari dalam hati ya. Dan kita kembali ke dalam pembahasan kita yaitu di 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi kita sampai di ayat yang ke-5, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Itu kasih ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri karena dia mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Ia tidak ya pemarah ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mendendam ya karena dia mengasihi ya. Dan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Orang-orang yang mempunyai kasih tidak mungkin bersukacita ya karena tidak adil ya, melihat sesuatu yang tidak adil. Dia tidak bisa tenang gitu ya, dia tidak bisa bersukacita atas itu. Tetapi karena kebenaran ya, dia hanya bisa bersukacita karena ada kebenaran ya terlaksana di situ. Ada kebenaran ya. Ia menutupi segala sesuatu ya. Menutupi segala sesuatu ada di tempat lain di dalam Yohanes, karena kasih menutupi banyak dosa. Itu bukan berarti kalau orang berdosa kita tutup-tutupin gitu ya. Sama sekali bukan itu. Maksudnya itu demikian ya. Jikalau orang dia lapar kemudian dia mau curi ya. Dia lapar, dia mau curi, dan kemudian kita ada kasih, dan kemudian kita kasih dia untuk makan sehingga dia jadi tidak mencuri lagi. Nah, kasih menutupi dosa, kasih menutupi banyak dosa. Nah, itu kasih demikian. Jadi karena saya mengasihinya, memberi dia sesuatu untuk makan, maka dia tidak jadi mencuri gitu. Jadi kasih menutupi segala dosa itu. Bukan orangnya sudah bunuh orang, lalu kita tahu, lalu kita diamkan, kita tutup gitu. Atau orang mencuri, kita lihat dan kita diam, kita tutup gitu ya. Atau itu bukan demikian ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus harus hati-hati ya untuk mengatakan ini. Kasih ya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu ya. Tentu ya, kasih percaya segala sesuatu yang benar tentu ya, bukan percaya segala sesuatu yang bohong gitu ya, percaya sesuatu yang salah gitu. Tapi kasih percaya segala sesuatu yang benar tentu ya, karena di atas dia kasih itu cinta kebenaran ya. Dia bersuka cita karena kebenaran. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan ya. Jadi kasih itu ya percaya segala sesuatu yang benar, ya, mengharapkan segala sesuatu, tentu segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, mengharapkan segala sesuatu. Masa kita harap dikasih rumah oleh tetangga kita, kan gak benar gitu ya. Jadi kita kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu apa? Kasih mengharapkan segala sesuatu dari Allah, tentu ya, dari Allah. Nah, sabar menanggung segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang menimpa kita, kita sabar menanggungnya. Ah, itu kasih, ya, itu kasih. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, lalu pantaskah kita menilai orang punya kasih, tidak punya kasih? Oh, tidak pantas, ya, tidak pantas. Karena kasih itu adalah sesuatu yang dari dalam hati kemudian diekspresikan keluar, ya. Sesuatu yang di dalam hati dan kemudian diekspresikan keluar, dan dia diekspresikan kepada semua orang. Nah, saya heran dengan orang Kristen yang berani berkata orang lain tidak punya kasih gitu. Kalau dibalik tanya, emangnya kasih kamu banyak, ya? Lalu misalnya ada satu orang datang minta-minta gitu, ya, ada dua orang Kristen minta, yang satu nggak mau kasih, yang satu bilang, ah, kamu nggak mau kasih dia, kamu kurang kasih gitu, ya. Kalau balik ini, kamu yang punya kasih, kamu aja yang kasih gitu. Ya, saya mempunyai pengalaman, ya. Ada orang datang, ya, meminta uang sama saya karena dia alasannya bahwa dia sampai di Jakarta ini segala sesuatu dompetnya hilang, sekarang dia mau kembali ke Sumatera, gini-gini enggak ada uang, dia minta ongkos kembali ke sana. Oh, saya sudah berkali-kali tahu biasanya ini penipu, ya, itu penipu. Tetapi karena dia satu daerah dengan salah satu mahasiswa saya, dia satu daerah. Nah, mahasiswa saya itu sangat percaya kepada dia bahwa ceritanya itu benar. Tetapi saya melihat bahwa ini menipu gitu, ya. Ini menipu, ya, sebab dari apa yang dia ceritakan banyak hal yang tidak masuk akal gitu, ya. Banyak hal yang tidak masuk akal. Bagaimana orang semuda ini, ya, tuh bisa gampang ditipu dan semua barangnya diambil segala macam. Dan ya, hal yang demikian itu sudah modus operandi banyak yang sudah pergi ke gereja-gereja begitu, ya. Dan saya sebenarnya mau tahan dia tinggal dulu di asrama, kamu jangan cepat-cepat pulang gitu, ya. Nah, lebih baik di sini, kamu tinggal di sini supaya saya bisa amatin apakah benar atau enggak. Tetapi karena dia satu daerah dengan mahasiswa saya, jadi mahasiswa saya mendesak supaya kasih dia uang gitu, kasih dia uang. Nah, saya sebenarnya tidak mau, ya, tetapi toh kemudian istri saya kasih dia uang juga, ya. Dan kemudian mahasiswa itu berkata, ah, Pak Suhento tidak ada kasih, katanya. Orang itu datang minta, dia perlu, dia tidak dikasih gitu. Oh, ya, ini kalau dia punya kasih, mengapa dia tidak yang dia yang kasih uangnya itu, ya. Nah, jadi inilah, ya, terjadi sesuatu yang sebenarnya orang Kristen tidak mempunyai hak untuk menilai orang lain tidak punya kasih, ya. Tidak mempunyai hak. Mengapa? Ya, karena begini, ya. Orang yang menilai orang lain tidak punya kasih, ya, apakah dirinya sendiri sudah punya kasih belum? Ah, ini nomor satu. Kemudian nomor dua, ya, nomor dua. Ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Kasih itu adalah sesuatu yang dari dalam hati. Dia sangat subjektif, ya. Mungkin karena Anda mau pinjam uang sama dia, mau minta uang sama dia, dia tidak kasih, lalu Anda bilang dia kurang kasih. Sementara orang lain yang menikmati mungkin, ya, pertolongannya dan lain sebagainya berkata dia sangat mengasihinya. Jadi yang mana yang benar kalau begitu? Ya, yang mana yang benar? Dan lagi pula, ya, oh, ya, kalau inilah yang terjadi di mana dunia mengetahui bahwa orang Kristen mengajarkan kasih, oleh sebab itu ada banyak penipuan yang datang sengaja pergi ke gereja, ya. Coba bayangkan, datang ke satu pendeta, ceritanya sangat sedih segala macam, dapat 50.000, satu hari bisa datangin berapa banyak gereja itu, ya, dan semuanya dikasih, bagaimana? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kasih tidak bisa kita adjust orang, ya. Oh, dia tidak punya kasih. Oh, dia banyak kasih. No, ya. Itu tidak. Itu sesuatu yang diekspresikan dari dalam hati. Nah, dan lagi itu adalah sesuatu yang bisa pasang surut, timbul tenggelam gitu, ya. Dan itu sangat tergantung kepada objeknya juga, ya. Ini orang ini pantaskah mengasihi, ya? Pantaskah, ya? Nah, bukti kita mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, kita mengasihi secara tepat, ya, mengasihi secara tepat. Sejak tahun 93, ya, saya terdorong untuk mendirikan satu panti asuhan anak-anak yatim piatu, ya. Dan panti asuhan ini sudah sampai sekarang, dari tahun 93, ya, sampai sekarang ini, dan sudah banyak menolong anak-anak yatim piatu. Bahkan di antara mereka sudah sekolah teologi dan sudah sampai master, sudah melayani Tuhan, sudah jadi penginjil dari panti asuhan yang saya dan beserta dengan sejumlah orang yang saya kenal, ya, kami ada 27 orang, ya, mendirikan panti asuhan ini supaya kami bisa menyalurkan kasih kami secara tepat, tidak serampangan di tepi jalan begitu, ya. Jadi menyalurkan kasih secara tepat sasaran gitu, ya. Mengapa? Ketika saya mau mendirikan itu, saya pertimbang-timbangkan di antara semua orang di muka bumi ini yang paling pantas untuk dibantu itu adalah anak yatim piatu, ya. Dibandingkan dengan orang jompo, ya, orang jompo, ya, panti jompo pantas dibantu juga. Tetapi kalau dibandingkan panti jompo dengan panti asuhan, panti asuhan jauh lebih pantas dibantu. Mengapa? Ya, ini orang-orang yang kecil ini dia lahir bukan maunya, bukan karena dia mau. Ya, enggak, dia tidak minta dilahirkan. Ya, sekali lahir kemudian tidak lama lagi dia tidak punya ayah atau tidak punya ibu, itu bukan maunya dia. Sementara ada banyak orang jompo, ya, yang hidupnya susah adalah karena kesalahannya di masa lalu. Kesalahannya tidak perhitungan, ya. Mungkin bahkan masa lalunya itu judi habis-habisan, setelah tua tidak punya apa-apa, jompo, ya, bisa jadi ada banyak yang demikian juga. Tetapi anak yatim piatu adalah dia hadir di muka bumi ini bukan maunya dia, dan dia jadi anak yatim piatu bukan maunya dia. Dan dialah yang paling pantas menerima sasaran kasih. Maka itu, ya, saya mengajak sejumlah teman-teman yang lain mendirikan panti asuhan untuk menjadi sasaran kasih. Supaya apa? Supaya kasih kita jangan serampangan gitu, ya. Jangan serampangan, jangan nanti tiap orang datang minta duit kita kasih dia 50 ribu. Nah, orang tahu itu gereja akan bermurah hati. Jadi mereka datang satu hari, datang 10 gereja dapat 500 ribu dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita laksanakan kasih kita, ya, dengan terarah yang benar gitu, yang baiknya. Nah, orang Kristen tidak boleh mengharap orang lain mengasihinya, kemudian mau minjam duit sama orang tidak dapat lalu bilang orang itu tidak mengasihi. Orang Kristen harus berpikir bahwa sayalah yang harus memberi, sayalah yang harus memberi pinjaman, bukan saya yang meminta-minta, saya yang memohon-mohon pinjam gitu. Bahwa saya diberi kasih karunia untuk yang memberi, untuk yang meminjam gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. Nah, di ayat 8 sampai yang ke-13, ya, ini Tuhan Yesus, Rasul Paulus sekarang ini, ya, berbicara, kasih tidak berkesudahan katanya. Maka itu kasih luar biasa, ya, tidak berkesudahan. Nah, nubuat akan berakhir katanya, bahasa lidah, bukan bahasa roh, ya, bahasa lidah akan berhenti, ya, pengetahuan akan lenyap, ya, sebab pengetahuan kita tidak sempurna, tidak lengkap, ya, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus di sini? Kalau yang sempurna itu tiba, maka kasih, maka ini nubuatan akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, dan karunia pengetahuan akan lenyap, serta karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu akan lenyap. Itu kalau yang sempurna tiba, yang dimaksud dengan yang sempurna di sini itu apa? Rasul Paulus di sini sama sekali tidak memaksudkan itu Tuhan Yesus, karena dia bukan bicara tentang Tuhan Yesus di sini. Dia bicara tentang ini pewahyuan, ya. Dia bicara tentang pewahyuan. Dia bicara tentang karunia roh di sini, yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, karunia pengetahuan, ya, berkata-kata dengan pengetahuan segala. Nah, itu yang sedang dia bicarakan. Jadi dia bicara tentang masalah karunia Roh Kudus. Dia bicara tentang masalah pewahyuan. Apabila yang sempurna tiba, maka semua ini tidak dipakai lagi. Nah, setelah dicek di dalam Alkitab, ya, di dalam bahasa aslinya, kata sempurna, yang sempurna di sini itu adalah adjective, ya, adjective singular, ya, adjective singular, kemudian ini netral, ya, netral. Ya, ini paling penting ya. Jadi netral. Jadi ini sama sekali bukan menunjuk kepada orang ya. Ini bukan menunjuk kepada pribadi, tapi ini menunjuk kepada barang, menunjuk kepada benda. Jadi apabila yang benda yang sempurna ini tiba, ya maka nubuatan akan katanya akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, karunia berkata-kata dengan pengetahuan akan lenyap, yaitu ya apabila yang sempurna itu tiba. Nah, di dalam King James Version itu diterjemahkan dengan when the perfect things come, ketika barang yang sempurna itu tiba katanya. Jadi ketika benda yang sempurna itu tiba, jadi barang di sini. Nah, barang apa yang sempurna ini ya barang siapa? Jadi barang yang sempurna itu apa ya? Barang yang sempurna itu adalah ya, yaitu Alkitab ini, firman Tuhan yang sempurna. Jadi sesuatu yang sudah lengkap gitu. Jadi bukan lagi pewahyuan yang melalui nubuatan lisan, bukan lagi pewahyuan yang melalui bahasa lidah, bukan lagi diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ketika Alkitab ini selesai ditulis. Jadi ketika pewahyuan sampai kepada yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pewahyuan yang terakhir itu sampai yang mana? Pewahyuan yang terakhir itu sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Nah, setelah Allah menurunkan wahyu sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka itu selesai. Tidak ada lagi wahyu ya, turun dari Tuhan. Nah, tidak ada wahyu turun dari Tuhan lagi, maka tidak ada lagi diberikan karunia bernubuat. Mengapa? Karena karunia bernubuat itu sehubungan dengan turunnya wahyu. Kalau wahyu tidak turun, orang tidak bernubuat gitu. Apa yang mau dinubuatkan? Nah, bahasa lidah itu adalah turunnya wahyu. Bahasa lidah itu adalah gerakan Allah untuk berbicara ya, menggoyangkan lidahnya, dan ada kata-kata yang keluar. Nah, kalau kata-kata itu ada yang menerjemahkan, maka itu adalah firman Allah. Nah, kalau pewahyuan sudah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka ya, tidak ada lagi karunia berbahasa lidah sesudah itu. Dan karunia berkata dengan pengetahuan itu apa? Itu untuk gembala yang menggembalakan jemaat supaya dia bisa berkhotbah dengan pengetahuan yang dikaruniakan pada waktu itu. Mengapa? Karena di tangan mereka tidak ada Alkitab seperti hari ini kita. Oleh sebab itu, ya maka Tuhan memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan sekarang di tangan kita, Tuhan sudah turunkan firman-Nya sempurna. Dan hari ini, itulah sebabnya dia tidak berikan lagi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi hari ini kita harus sekolah. Kita harus mempelajari. Kita harus belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Kita harus belajar menafsir yang benar, segala macam. Supaya menguraikan yang benar. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Rasul Paulus, apabila barang yang sempurna itu tiba, ya, maka ya semua itu akan berakhir. Nah, siapapun yang menafsirkan yang sempurna di sini adalah Tuhan Yesus, itu menyebabkan Rasul Paulus menghinakan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kalau itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, seharusnya memakai kata benda dan maskulin, gitu. Tetapi karena Rasul Paulus tidak memaksudkan di situ adalah Tuhan Yesus, ya, maka dia tidak memakai kata benda maskulin, tetapi dia memakai kata adjektif dan yang netral gitu, yang netral, dan dia tidak memakai yang maskulin. Jadi barang siapa yang menafsirkan yang dimaksud sempurna sini Tuhan Yesus, dia menyebabkan Rasul Paulus bersalah gitu. Mengapa menyebut Yesus itu barang? Ya. Nah, itu tidak benar gitu. Nah, memang yang dimaksudkan di sini bukan Tuhan Yesus. Saya tidak berkata Tuhan Yesus tidak sempurna, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, Rasul Paulus tidak memaksudkan itu Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus memaksudkan itu adalah alat pewahyuan yang sempurna. Alat menghantarkan wahyu yang sempurna, yaitu Alkitab yang di tangan kita ini. Nah, ketika Alkitab selesai ditulis, ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan proses pewahyuan berhenti, yaitu karunia bernubuat berbahasa lidah, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, semua itu berhenti apabila yang sempurna itu tiba, ya, yang sempurna itu, ya, jadi tiba maka itu. Nah, katanya Mengapa? Karena sekarang proses pewahyuan itu sedang bertumbuh. Oleh sebab itu dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi proses pewahyuan pada waktu itu sedang bertumbuh dari kanak-kanak menjadi orang dewasa. Nah, itu yang Rasul Paulus ingin supaya jemaat Korintus fahami. Bahwa dari sekarang ini wahyu yang bersifat lisan, yang disampaikan dengan nubuatan lisan, nanti akan bertumbuh sampai kita memiliki wahyu yang sempurna, yaitu yang bersifat tertulis, yang sekarang ada di tangan kita secara sempurna. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian di ayat 12 berkata, nah, karena sekarang kita melihat dalam cermin. Nah, itu juga ada suatu perubahan, makin jelas gitu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin atau suatu gambaran yang samar-samar. Cermin zaman dulu tidak seperti cermin sekarang, bening sekali. Cermin zaman dulu itu samar-samar gitu, samar-samar. Tetapi nanti katanya, jadi akan bertumbuh ya, pengenalan kita akan Allah akan bertumbuh dari melihat cermin yang samar-samar sampai kita ya bertumbuh, bahkan sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan gitu. Jadi itu akan bertumbuh ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ya, kata Rasul Paulus, betul ya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal ya. Jadi ada satu pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan akan Allah dan pertumbuhan wahyu yang bersifat progresif gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, Rasul Paulus sedang berbicara tentang ya bahwa proses pewahyuan sampai diturunkannya wahyu yang sempurna selesai, ya, yaitu Alkitab ini selesai ditulis dan dia menjadi kanon, sebuah kanon yang tertutup, ya, sebuah kanon itu artinya sebuah ukuran yang sudah pasti. Nah, Tuhan berkepentingan untuk menutup proses pewahyuan ini sampai kitab wahyu pasal terakhir, ayat terakhir gitu. Sebab kalau tidak ditutup, maka Alkitab bukanlah sebuah kanon, bukanlah sebuah alat ukur. Mengapa? Ya karena kalau masih disambung terus, kalau Tuhan masih akan turunkan wahyu terus, berarti sekarang kita belum bisa menarik kesimpulan dari Alkitab, suatu kesimpulan yang pasti. Belum bisa, karena masih akan turun terus gitu. Oleh sebab itulah maka Tuhan tutup, jadi sekarang tidak turun wahyu lagi, sekarang ini adalah wahyu yang sempurna, sekarang seluruh firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan semua kesimpulan yang ditarik dari ayat Alkitab itu adalah yang sudah pasti gitu. Yang sudah pasti, ini harus jelas ya. Oleh sebab itulah Alkitab kita sebut kanon tertutup. Dia bukan kanon terbuka, tapi dia kanon tertutup. Jadi sampai kitab wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan tidak turunkan wahyu lagi sesudah itu. Ya, itu adalah yang penghabisan. Dan itulah yang dia katakan di ayat 13. Demikianlah tinggal tiga hal ini. Jadi ketika yang sempurna tiba, yaitu Alkitab ini tiba, maka tinggal tiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi begini, ya. Ini jelas dia tidak memaksudkan ini Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kalau Tuhan Yesus datang, yang dimaksudkan, ya maka kalau Tuhan Yesus datang kita tidak perlu iman lagi. Tuhan Yesus datang kita tidak perlu pengharapan lagi. Tetapi di sini dikatakan akhirnya ya demikianlah tinggal hal ini, yaitu sesudah nanti ya, sesudah yang sempurna tiba, tentu yang dimaksudkan adalah Alkitab, maka karunia-karunia Roh Kudus yang sifatnya menghantarkan wahyu itu tidak diperlukan lagi. Akhirnya tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang inilah jadi sekarang yang utama itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi sekarang kita beriman, dan iman kita itu dikuatkan, iman kita itu bertumbuh. Dari apa? Iman kita sekarang bertumbuh dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari mempelajari firman Tuhan seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Jadi iman kita bertumbuh ya, bukan lagi dengan fenomena ajaib, misalnya bahasa lidah, ada lidah kita bergerak tanpa kita kontrol. Nah, bukan lagi melalui fenomena demikian. Iman kita bukan lagi bertumbuh, atau iman kita bukan ya disehatkan melalui konsumsi hal-hal ajaib, ada tanda di udara, ada hal-hal ajaib, bukan. Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh melalui mempelajari firman-Nya, yaitu Alkitab ini. Nah, iman kita bisa bertumbuh. Jadi bukan lagi melalui fenomena-fenomena, tetapi melalui ya pengenalan kita akan kebenarannya yang telah dia tuliskan di dalam lembaran kertas ini, yaitu di dalam Alkitab yang ada di tangan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah jelas ini menunjukkan bahwa yang sempurna ini tiba, Tuhan Yesus masih belum datang. Jadi oleh sebab itulah masih kita masih tetap harus beriman, masih tetap harus berpengharapan. Mengharapkan apa? Yang mengharapkan Tuhan Yesus datang. Sesudah yang sempurna ini datang, kitab yang sempurna ini datang, yaitu barang yang sempurna itu, toteleon di situ. Bahasa Yunaninya toteleon itu adalah adjective, ya singular, ya neutral, ya. Jadi ini adalah menunjukkan barang yang sempurna. Nah, kalau Anda mengerti bahasa Yunani, Anda mesti periksa di dalam Alkitab, ya. Itu adalah netral, ya. Jadi siapapun juga yang mau mencari kebenaran, selamilah, ya. Nah, sesudah yang sempurna ini tiba, maka tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Mengharapkan apa? Mengharapkan Tuhan Yesus datang. Nah, saat itulah kita tidak perlu kitab ini juga lagi. Kita tidak perlu Alkitab lagi. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu Alkitab ini lagi. Nah, sekarang kita membutuhkannya. Sekarang kita bertumbuh melaluinya. Sekarang kita sungguh-sungguh mengenal Allah melaluinya. Sekarang kita mengenal kebenaran melalui Alkitab. Jangan melalui yang lain, tetapi melalui Alkitab. Alkitablah satu-satunya dasar kebenaran, dasar iman kita. Nah, inilah yang Rasul Paulus ingin maksudkan di pasal 13 ini. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita sampai di sini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima, yang amat besar. Keselamatan jiwa kami, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Biarlah kami makin hari makin bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Oleh sebab itu biarlah kami cinta kebenaran, cinta mempelajari firman-Mu, Alkitab. Pimpinlah kami semuanya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.